الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Karena waktunya sudah 16.18, biar kita bisa mendapatkan yang lebih banyak. Ada baiknya kita lanjut ke acara berikutnya, yakni tausiah Abu Tanbar bersama beliau selama tahun ini adalah generasi yang kepada beliau dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yang kritis, yang keempat adalah lagi, memang ada salah. Namun Nabi Nuh ini adalah rasul yang pertama. Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Idris bukan rasul. Kalau bukan rasul, karena Allah itu bagaimana akan jadi rasul? Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Idris, manusia masih bertawadhu. Manusia masih menyembah Allah. Dia bukan bagaimana ini. Dan berarti masa Nabi Nuh kan manusia menyembah Allah. Menyembahkan manusia pertama zaman Nabi Nuh adalah salah pada jangan lagi mengingat terjadi di mana perasaan Allah pertama di tempat ini. Atau ini juga boleh terjadi. Kenapa mereka menyebabkan itu bagi ayat yang salah? Sebetulnya Allah tidak begitu. Bagi kabilah merasa berhak untuk mengurus jasad bagi ayat yang sebetulnya. Namun saat itu kita tahu bahwa kabil ini adalah pembunuh hadirnya. Sehingga dia musuh jadi waktu mahmur dari kampung halamannya. Membawa sebuah keluarga. Maka jasad Nabi Adam diurus oleh Bani Syir. Oleh Nabi Syir sampai keturunannya. Mereka merasa ingin mengambil yang mereka mengurus jasad ayah mereka. Tapi mereka malu kalau mereka telah membunuh adiknya. Mereka datang ke sana dan membunuh kabil. Maka mereka perlu mengambil jasad ayah mereka dari Bani Syir. Nah, setan menggoda mereka. Iblis mengatakan kepada mereka, kenapa kalian merasa berdosa, dia bersama itu apa aja yang teman kalian, kalian tidak mengukur. Ya tapi kami malu, kalau kami datang ke sana, kami berusaha seperti kita bersama. Nah maka, kemudian saya akan memberikan ide. Gimana kalau aku berikan gagasan hidup pada kalian? Aku bisa membuat waktu pada kalian, ada Marisa. Mulai dari bulan satu. Kalau sudah aku bikinkan, apa aku bikin dengan bapak kalian? Kalau sudah ada tahunnya, aku sedang. Kalian melakukan dia sebagaimana bagi Syekh melakukan bapak kalian. Dan sebagainya, maka dia ditinggalkan patung Nabi Adam. Awalnya hanya sekedar mengingatkan mereka pada jasa Nabi Adam. Jadi bukan di sini, bahwa pacaran atau mengingatkan kita saya dan bapak saya. Itu bisa juga. Ada yang masih bertanya? Kita boleh dikasih itu untuk para pahlawan kita. Dan awalnya jasa Nabi Adam. Karena pada saat itu patung itu kan hanya patung Nabi Adam saja, tapi apa menjadi semua patung yang lain ada patung Bulus, Buah, Yerus, Yerus, sehingga dalam surat Nuh beberapa ayat kalau kemudian saya jalur dan Nabi Adam boleh saya jalur dan Wadah yang berasuh oleh Yerus, Yerus, Yerus, Yerus dan mereka berkata janganlah kalian meninggalkan Tuhan kalian jadi yang terpatung supaya mereka telah lima soleh yang meninggal dalam waktu satu bulan. Maka mereka dilakukan sebagai pahlawan bagi kabilah masing-masing. Maka dibikinkan apa dunia? Awalnya hanya untuk memenang. Berarti kita masih berbentuk itu mulia atau kegiatan. Maka disebabkan apa dunia? Walaupun mulia kepada mereka. Sebelum Allah mengazab mereka, itu setelah Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul. Dan terus pada tahun 3550 sebelum masehi. Itu Nabi Nuh. Dan beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul di usia 480 tahun. Beliau berdakwah kepada bangsa Sumeri namanya Armenia atau Sumeri itu selama 120 tahun. Hanya sedikit yang beriman. Hanya sedikit yang beriman. Sampai usia 600 tahun itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Dia dikirimkan ke Madinah. Ketika terjadi banjir, Nabi Muhammad usianya 600 tahun. Kemudian terdapat di Mungkin Cuci. Dari situ dia membuat perkampungan baru dengan orang-orang yang beriman. Sampai beliau wafat di usia 954. Usia Nabi Muhammad. Dia punya anak 4 laki-laki. Laki-laki yang bernama Tuhan Yahudis ini yang melahirkan ke Omar yang melahirkan ke Omar Rusia juga dan juga yang kedua Syam dan setelah tahun itu dikuruti ke bawah melahirkan bangsa Arab Palestina sendiri yang diorga di dalam ada Ham ke Afrika melahirkan Mesir dan Afrika dan Afrika dengan dari istri Nabi Ibrahim yaitu untuk menunjukkan keadaan Nabi Ibrahim yang lemah sehingga kebayangnya tidak dipakai. Artinya tidak jelas kebetulan kita tidak dan juga di seluruh ini 120 tahun jawab dari 3 anaknya saja dari 4 anak laki-lakinya yang satu yang diberikan jadi kita punya ikutan dari ikutan yang satu ini yang nanti dan kita jawabkan jadi itu riwayat yang saya katakan dan maka yang dipanggil pertama kali tapi bukan dia dia tak tahu dia bagaimana maka dipanggil itu pada harinya. Allah bertanya kepada Nabi sebetulnya tidak saya bertanya Allah matahari tapi ini Allah ingin tidak ada lagi yang bertanya dipanggil itu pada harinya Allah bertanya kepada Nabi bukan berarti ya no maka setelah menyampaikan kita kepada hamba-hamba itu bahwa engkau harus menjadi mereka beribadah kepada itu dan kita harus menjadi apa kata Nabi itu betul ya Allah aku sudah menyampaikan kisah kepada mereka aku sudah menyampaikan kepada bagaimana kalau aku tanya pada umatnya Nabi Muhammad SAW hal berat itu apakah kamu telah menyampaikan kisah kepada kami hanya butuh ini walau sedikit bisa ya kalau menyebabkan dari sini menghubungkan apa sedikit itu apa kata kaumnya ya tadi Nabi Muhammad SAW 120 tahun dan sedikit yang beriman artinya kebanyakan mereka tinggal menyusahkan Nabi Muhammad SAW maka kehadapan Allah dan kehadapan Nabi Muhammad SAW bahagia min ahadin wala ada mamadal min hadir tidak pernah datang seorang pun ya Allah Nabi yang benar masuk yang menyeru kami agar kami beriman kepada Allah dan tidak ada satu pun yang menurut ingatan Allah kami tidak beriman kepada Allah kami akan disiksa Tuhan pernah datang kepada kami hakim nanyu dakwah 120 tahun tidak diakui oleh mereka maka Allah boleh bertanya kepada Nabi itu apa ya syahadat ya Allah siapa yang bisa seperti itu kata mereka tidak pernah tahu sama dia. Di dunia terus ada, dari kerabat pun terus ada. Mama yang sudah ini, tahu siapa yang menjadi saksi bagi mama ini? Perlu diyakinkan lebih lebih jauh. Anda di Malaysia itu dan kita yang berperan besar adalah hamba Allah. Orang-orang yang menjadi saksi bagi mu ya Allah, aku sudah menyampaikan kepada mereka tugas kepada mereka. Aman dan umat. Jadi saya kita akan duduk di kursi kesaksian menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berjawab kepada mereka. Pertanyaannya, kalau kita ditanya sama mereka, apa kita bertemu lagi? Apa kita pernah sejamaah dengan kaum Nabi? Iya kan? Kalau bagaimana bisa? Apa kita menjadi saksi bagaimana Nabi Muhammad SAW sementara kita hidup di akhir zaman? Ini kehormatan bagi kita umat Nabi. Oke, saya bertanya kepada Mas Hasan. Saya bertanya kepada Mas Hasan. Siapa manusia yang pertama kali Mas Hasan? Nabi? Ada. Jadi? Nabi. Nabi Adam, kata ada yang lain lagi? Apa sakitnya kata Mas Hasan? Apa kamu mau sakit? Apa kamu mau kontroversis? Itu kan Nabi Adam manusia yang pertama? Apa ceritanya? Kalau menurut saya dan memahamkan manusia yang kita tahu supaya kita berdiri ini Nabi Adam dulu masih ingat ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah Nabi Adam berkata ya lebih tanya pada adik dari Adam yang berkata Allah kau mengetahui kalau aku telah berbuat salah berkelanggar dan memetik buah buah kau yang berkelanggar larang kepada Nabi Muhammad yang memakannya. Aku malah melakukan. Aku berani kepada Allah. Ya Tuhan, apakah perbuatan itu memakai dan memakan kelompokan dari orang yang berbuat sebagai manusia yang lemah? Kejangan-jangan aku sudah mendapatkan aku bersama-sama. Ini kata sekali ada. Maka apa kata? Kata Allah kebayar ini kan kata Tuhan yang membawa bahkan aku telah menetapkan kau harus memakai sebelum aku menciptakan. Oh, dan kalau sudah memakan buah skenario, kalau Nabi Adam memang harus memakan dan memakan buah-buahan kayu. Dia tidak percaya kalau gara-gara makan buah pohon bisa kulitnya dijual di mana saja. Ketika lagi tidak bisa masih nyawa, tapi tidak dijatuh kulit buah pohon bisanya. Lalu kepresiden jatuh ke dunia. Kita tidak mungkin begitu ya. Kita Allah sudah mengatakan Nabi Adam harus mati. Dia ada alasan yang lalu kalau tidak Nabi Adam. Dan Nabi Adam berkata, kalau di mana kita tidak ada ya, kita tidak mengatakan apa harus mati. Bagi kita itu di Muhammad ya. Dan demi kemuliaan Nabi Muhammad, satu kali itu lima tahun. Allah bertanya kepada Nabi Adam, ini ayat tak ada Nabi Muhammad ini. Dari mana kau tahu Muhammad? Saya ini sudah terjadikan dulu. Ternyata saya Rasulullah diciptakan dulu 50 tahun sebelum kita pun bawa cinta. Itu yang sebelumnya Nabi Muhammad. Jadi bagaimana Allah ciptakan Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Ciptakan Nabi Muhammad turun ke buminya berubah Nabi. Terus kapan Allah menciptakan Muhammad satu ini? Bohong boleh. Jangan ajarkan kepada anak kita sejarah-sejarah yang bohong. Muat sih ciptakan Muhammad ini. Suatu saat kita bahas khusus tentang pemikiran sesat di dalam sejarah pada Allah. Nah, apa yang menjadi alasan Allah menjadikan kita menjadi saksi karena kita menyembuhkan ada maksudnya saya semua dulu daripada kita akan dapat pahala kita akan disaksi musuh kesaksian yang kita ingin kalau kita juga ini pertama yang Allah berikan kepada kita pertama yang kedua Allah berikan kepada kita karena kita menjadi Nabi Muhammad adalah apapun amal kepada kita Allah tidak kira-kira sekutai usaha jadi maka jauh menjadi anak Islam sendiri anak itu akan menjadi di amal Allah melibatkan pahala amal ibadah itu mampu sebuah kali ini apapun yang mereka makanya jadi ada pembahasan Quran sebab Allah tadi ini bahasa Rahman Rahman berapa ayat? Oke, kita baca Quran sama-sama terus. Maka ada ayat berapa? Kita baca ayat sama-sama ya. Surat apa? Surat apa? Surat apa? Apa-apa? Apa-apa? Jadi yang satu surat, makanya apa-apa? Satu ayat saja. Ayat kursi apa? Ayat kursi apa? Kita baca ayat sama-sama. Itu ada penting kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من عقله berapa huruf tadi kita hitung? Baca 317 sekarang 10 3.170 kebaikan yang Allah ya, kebaikan ini bukan dari sebatas konsumsi ya, dan bagi ada jemaah saya sakit tubuh semua hanya karena baca sesuatu yang berbuat masjid jemaah yang hanya terlalu ya hubungan Al-Quran yang berbuat penyakit supaya ini kebaikan Allah. Jika kita membahas ini akan terjadi bahwa kita akan tertunggu dalam kemungkinan dan ini adalah keutamaan yang membahas ini ya, kalau kamu sepuluh ketimbang setiap dunia soalnya, yang masa apa bahas keluarga itu? Ketika pertama kali Allah wajibkan kepada kita umat lain zaman, salat itu 50 waktu sehari semalam. Ini buat dari suami guys, bayangkan salat sehari semalam 50 kali 26 jam sekali kita sholat. Ibu lagi memasak, masak kampung ya. Nanti dia tuh kampung, ajan sampai keluar. Sholat, dia sholat, masak dia lagi. Selesai masak cah kampung, ibu mau bikin apa itu? Poin DP, doa, dia berdoa. Ada lagi, sampai dulu berdoa, sholat tadi. Oh, apa dari sesuatu kayak apa? Masak. Kenapa selesai dia masak tau? Sholatnya, 26 menit sekali. 50 kali dibagi 26 jam kan? 26 jam sekarang yang kasih yang tidak menyakit mengkabir masuk tempat lagi menjajah yang buat lagi kenapa sholat dia tidak ya, kamu udah lihat kan mungkinnya mundur lebar kita dan Allah ringankan menjadi 5 kali ketika Allah berfirman menjadi 5 kali Allah mewajibkan menjadi 5 kali Allah berfirman ya Allah ini tidak terdengar syariat tidak dimaklumi satu bayangan. Hey Muhammad, sesungguhnya aku jika sudah menetapkan satu urusan dalam makhluk, aku tidak akan berbuat. Baik dalam bentuk apa saja opsi, sesungguhnya kami sudah lima waktu sholat kepada para lima puluh kali. Sudah lima kali kita sholat sehari semalam di Jakarta 50. Apa jika ada orang yang tidak sholat sehari semalam, berarti tidak sholat. Oh. Jadi kita mengerti sama ada kebudayaan yang lain dan yang paling membuat kita mengerti paling memberikan kita sebagai barang yang sama apa itu? Jatah surga kita lebih kurang dibandingkan jatah surga umat nanti yang lain apa itu mau masuk surga? Lalu ada opsi surga memang sedikit mau masuk surga? Lalu Oh, masuk surga pun tak apa surga. Jangan-jangan apalah terangkan. Jadi, mau masuk surga dan apa surga, nanti salah apa-apa ya ini. Baik, yang pertama surga apa? Firdaus. Suruh dunia jawabnya Firdaus. Pertanyaannya surga apa? Pasti Firdaus. Oke, mari kata Firdaus. Di bawah Firdaus apa? Adzan. Surga Adzan. Di bawah Adzan. Naim, betul. Di bawah Naim, yang keempat. Pak, Pakwa. Di bawah Pakwa. Di bawah Pakwa. Darussalam. Di bawah Darussalam. Oh ini juga, Darussalam sama Bapak. Di bawah Darussalam. Darul Maqamah. Darul Maqamah. Di bawah Darul Maqamah yang ketujuh. Baik itu? Makmur, oke. Seolah suka paling atas? Firdaus. Di bawah Firdaus? Adzan, di bawah Adzan? Amin. Di bawah Adzan? Makwa. Di bawah Makwa? Darussalam. Di bawah Darussalam? Darussalam. Baik, di bawah Darussalam apa di bawah? Baik itu di bawah Makwa. Di bawah Baik itu Makwa? Masjid Asyhadah. Amin. Makmur, dari dulu kita masih tidak tahu kita di masjid. Bisa dari dua orang buka kok? Ya Rasulullah, berapa sejumlah surga? Inna fil jannati ashruna wa mi'ata saf. Sesungguhnya di surga nanti ada 120 saf. Rasulullah menyebut dan setiap orang tidak ada satu lagi dengan Islam, tapi sebabnya adalah saf 120. Sesungguhnya di surga itu ada 120 saf. Walaupun pilihlah dan jatah kalian di surga itu dari 120 saf. Sebenarnya saf 80 saf di surga itu mungkin berkumpul dari pemanfaat sama-sama Allah. Jadi buat ketika surga umat Nabi Muhammad boleh tanpa 80 saf. Sisanya berapa? 40 saf Allah berkirakan kepada 123.000 dan 188 Nabi Muhammad. Boleh kita bawa-bawa menghargai umat dari zaman 23 surga Allah berkirakan. Bahkan Rasulullah mengatakan, Allah berfirman kepadaku, alam kulli jannata, alam kulli syai', alam kulli man, alam kulli syasyid, qabla ayyadahul adhiya umat Muhammad SAW. Aku harapkan surga bagi siapapun sebelum umat Muhammad ada di dalamnya. Tapi Allah memuliakan. Pertanyaannya, Allah begitu memuliakan kita? Allah begitu mengutamakan kita dibanding kepada ini? Karena Allah Maha tahu kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di zaman penuh dengan buruha dan fitnah. Bahkan umat yang paling tahir dan umat Nabi Muhammad hidup akan berhadapan dengan fitnah. Tidak ada fitnah sudah syarikat yang ada. Jelas, Dajjal ya. Apa itu Dajjal? Dajjal itu gelar, artinya Al-Qaisar berdusta. Nama aslinya tadi sudah tidak tahu. Nama aslinya sama ini, artinya sisi-sisi hati. Sisi-sisi hati, sarilan. Nama aslinya sama ini, dilahir 100 tahun sebelum Nabi Musa. Ini manusia itu. Apa yang beda kehilangan mata kanannya? Ketika Isa, Isa ini. Jadi yang Isa ini itu bukan Nabi Musa, tapi beda. Akhirnya ada jari paling banyak yang terakhir ada dari Allah Allah. Dan dari Allah itu yang paling banyak menjadi korban dengan beda adalah generasi milenial. Untuk generasi milenial, saya perlihatkan ayat yang sendiri jadi makanan kita bersama saya. وَأَنَا أَعْبُدُ رَبِّي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ oleh matanya sendiri-sendiri. Hidupon. Hidupon sudah menjadi salah satu agar gereja. Luar biasa. Banyak-banyak korban sekali lagi dalam generasi ini. Ini sebetulnya yang dikhawatir dan masuk ke dalam rumah. Dia lagi bisa dilakukan. Ya, dia pun ini masih berada di sana. Maksudnya generasi lagi sana. Bagaimana hari ini yang menguasai itu adalah Korea? Amin. Dari umatku ini Para rasi setiap peribadan kuliah di sana? Bolehnya di sana. 100 tahun sekali. 100 tahun sekali. Mari. Seorang. Seorang. Menjadi dulu. Menjadi dulu. Yang akan memperbaiki. Yang akan memperbaiki. Dia. Dia. Urusan agamanya. Urusan agamanya. Allahu. Allahu. Dari sini diriwayatkan. Abu Dawud. Abu Dawud. Abu Dawud. Dan berdasarkan hadis sahih dari Abu Daud radhiyallahu anhu dari sahabat Hurairah bahwa setiap 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat disamakan bagi umatnya. Yakin? Ya Ustaz, di dalam tempat ya Ustaz, untuk bisa pemerintah, kalau baik, 100 tahun sekali Islam akan memimpin dunia. Akan menjadi suatu kombinasi. Turki Usmani. Baik, semangat Turki Usmani. Turki berakhir di tahun berapa? 1924. Maka kita bisa begitu, akan menjadi Islam berikutnya berdasarkan dari suatu. Kawan? 2034 aja, 1924 tambah 100 ya. 2024. Berapa lagi? 5 tahun. Jadi 5 tahun lagi menuju kejayaan Islam. Satu periode lagi, sama ya? Sebelum menuju lagi kesempatan baru. Artinya tinggal tersisa 5 tahun bagi iblis dan jajah untuk mengumpulkan para pengikutnya ke neraka sebanyak-banyak. Maka jangan heran kalau sekarang banyak bermunculan para cekong di mana. Apa demikian? Azan. Banyak tinggal lima tahun tersisa dan itu bisa dipercaya. Itu bisa termasuk sebanyak dari sini. Ini adalah lima fase yang disebutkan Rasulullah yang akan kita berdasarkan hadis yang tadi saya bacakan kepada yang tadi dari Muzaifah dan Muzaifah. Takut untuk berfikir, masya Allah, yang berguna. Sama yang boleh bersyair bala. Sunnah yang terus dikatakan dalam ini. Allah yang berguna. Sunnah yang boleh bersyair bala. Sunnah. Takut untuk berfikir, masya Allah, yang berguna. Sama yang boleh bersyair bala. Sunnah takut untuk berjabriyatan. Masa Allah yang berguna. Sunnah yang boleh bersyair bala. Sunnah takut untuk dikatakan dalam ini. Nabi Muhammad. Sunnah sahad. Sakit di mana kiamat. Adakah masa kenabian ada di tengah-tengah kami? Keberadaannya atas izin Allah. Lalu kau mengangkatnya jika Allah mengangkat, lalu kau mengangkatnya. Bila muncul masa khilafah alamin yang ingin dibuat untuk tengah-tengah kami. Keberadaannya atas izin Allah. Lalu kau mengangkatnya jika Allah berganda untuk mengangkat. Bila ada masa kerajaan yang menggigit. Ada di tengah-tengah kami atas izin Allah. Lalu kau mengangkat jika Allah berganda untuk mengangkat. Semua takut untuk yang Jabariyah dan kemudian munculan Jabar periode pembukaan Jabariyah, kerajaan yang diktator, sombong dan kejam. Keberadaannya atas izin Allah, Allah mengangkat di Allah memperkenalkan tenaga. Semua takut sudah berkata dalam yang ingin dibuat, kemudian munculan di latar masa yang kiri. Semua sakat dan semua diam, diam, diam. Berarti kita hanya mengalami lima masa. Maaf, saya nasihat sama Ustaz. Jadi saya sebut tambah jadi ada kekerasan. Dan mohon maaf saya pakai istilah itu. Rasulullah menyebutnya turun. Rasulullah menyebutnya turun. Coba cari di kamar-kamar sama itu turun. Ternyata turun. Tapi ya sebenarnya bisa turun. Nah, saya mau pilih di pasien kita. Di sini sudah tidak ada lagi orang yang beriman. Kenapa tidak ada orang yang beriman? Karena Allah mencatat nyawa mereka di sini. Nah, di sini nantinya waktu dari sebut semua. Soal kita ya. Amin. Boleh ada satu di antara kita yang ikut di sini. Amin. Dengan generasi terburuk, manusia terburuk juga. Inna syirah nasi fil alam alladzina ja'alahum satu badan. Seburuk-buruk manusia sesungguhnya bukan bumi. Mereka adalah orang-orang yang bisa tahu di kiamat tiba-tiba kepada mereka. besar dan besar. Apa yang sampai kamu pilih muslim dan Rasulullah? Apakah tidak ada orang Islam di sini? Oh, banyak orang Islam dan Rasulullah. Kasih kamu tidak orang Islam, banyak orang Islam di sini. Dan kita iman untuk belajar Tuhan yang jika Allah. Iman mereka tidak pernah kita keluarkan mereka. Iman mereka di kasih di sana. Iman mereka bisa diberikan. Maka iman mereka bisa diberikan kepada Allah SWT. Hahaha. Maka kita memahami Muhammad hanya akan mengalami 5 fase saja. Hari ini kita berada di fase yang keempat. Fase Kota Jabalia. Imam Akbar memimpin dunia sejak 1924 dan juga Turkisma. Inggris memimpin seluruh. Menguasai dunia, Turkisma dihancurkan. Umat Islam yang menguasai 53 dunia dipecah-pecah ebay lapis. Dengan strategi pasif mereka berfight dan berbeda. Dipecah belah, lalu dikuasai. Mesir dikasihkan kepada Prancis, Afrika, Mesir, Inggris, Afrika, Prancis. Lagi, Palestina, Jordan, Inggris. Kemudian, Suriah, Lebanon, Prancis. Mana lagi Aljazair, Prancis. Irak, Inggris. Pakistan, Inggris. Malaysia, Inggris. Kini dan Belanda. Sebaliknya, kini dan Indonesia, Belanda. Coba kita dijajah Inggris. Pinter bahasa Inggris. Coba kita dijajah Inggris. Tapi ada yang palsu. Ya. Masa belajar kalau bisa, masa ini salah ini sebesar baik, baik, itu adalah sebuah umat Islam lahir zaman ini. Kenapa? Kuasai sama kita berani bahasa ini. Pialang-pialang kalau demikian dari Rasulullah kita dalam jalan ini. Kenapa? Banyak nabi dan muslim yang ingin hidup di zaman kita. Semua mereka mengatakan bahwa dengan dia Rasulullah, hukumnya kuruna ya Allah, akhir ajaran dari Allah bagi Muhammadin. Ya Allah, tangguhkan ajaran kami sebagai umat Muhammad di Indonesia. Kenapa? Saking besar yang pahala membangun umat Islam di jalan sekarang. Rasulullah menyampaikan. Oh, pahala punya Rasulullah harap hidup seperti di zaman kita ini. Walaupun zaman kita penuh dengan fitnah, tapi mereka ingin hidup di zaman sekarang. Kenapa? Karena hanya menghidupkan sunnah saja. Apakah ini yang sunnah di Rasulullah SAW? Pahala yang sama dengan 100 kali pahala syahid. Allah SWT. Amin. Boleh mas. Satu mana mas. Ternyata manusia itu tidak menyakitkan besar. sudah membuktikan itu. Tapi kan berhasil tuh. Yang kedua, orang yang mati syahid, Allah haramkan tanah dari pembentukan masih pernah mendengar dari Islam di Kalimantan Timur. Tiga ustaz kami syahid satu pulang kajian seperti di malam hari juga semua orang-orang dayak yang Kristen Karol berantai sehingga mereka membawa dan mereka syahid lagi 18 hari dihubungnya abad. Setelah aman, didampingi oleh Kapolda dan keluarga dokter dan aparat, tiga hari kembali dengan keluarga yang meminatkan ke makam. Apa yang terjadi? Ya, sebentar, tunggu di masjid. Sebelah mengatasi. Tunggu di masjid. Maka, ini satu foto makam di syair. Yang berapa pesan? Yang kedua? Yang ketiga sebenarnya, yang ketiga. Jadi ya, Allah akan bebaskan dia dari suatu orang dari fitnah kubur. Dia dibebaskan dari fitnah kubur. Di saat itu siapa yang sakit dan menderita karena sisa kita? Sepuluh ribu. Ada tanya jawab? Yang kedua, yang kedua. Berapa tadi? Tiga. Tiga. Allah bebaskan dia dari fitnah kubur. Yang keempat, Allah akan memberikan kepadanya 70 tahap memberikan kepadanya hak memberikan syafaat kepada 70 keluarga. Sebenarnya tidak ada 70 orang yang harus memberikan syafaat sehingga masuk surga dan berkesan. Kayak sini apa maksudnya? Oma, nomor 2, nomor 3, ayah, ibu, siapa saja 70 orang berada berhak untuk masuk surga dan berkesan. Yang keempat, yang kelima, dinikahkan dengan 73 bidadari. 73 bidadari itu satu kali manusia main. Kalau menikah semua jadi jalan, pahalanya 100 kali manusia, saya kali 100. 70, keluarga yang sudah bersama, kali 107.000. Allah satu keluarga besar sudah datang sampai. Bidadarinya 73 kali 100 2300 gimana menggilirnya? 2300 bidadari bayangkan kan? Hanya dengan menghidupkan sunnah dari Islam. Kenapa pahalanya seperti itu? Susahnya bukan main menghidupkan sunnah di zaman ini. Menghidupkan sunnah di zaman ini kata Rasulullah. Ada kota meskipun yang banyak diri kalau kau diri orang jambi orang-orang menghidupkan sunnahku di akhir zaman pernah fitnah ini seperti memegang bara api pegang panas bagaimana terlibatkan ketika menyalakan pegang panas yang terbakar dalam kita sebut terorisme, sebut radikal, sebut ekstremisme begitu sebutan yang pegang pada orang lain sunnah yang mengamalkan sunnah ini bapak yang kalah-kalah kamu mengajar ustaz yang selama kita lalu. Ben. Jadi gua? Ya. Sudah di mana? Tanah. Dua negeri untuk Indonesia. Dua negeri dan tempat di Jawa Barat. Di luar dua negeri. Bukan di Indonesia. Net. Itu masalahnya. Baik, kami berikan. Yang patut dilakukan bagi kita sih. Tidak masuk dalam hal ini itu tidak masalah. Perjuangan agama Islam tahun ini dalam beberapa terakhir bahwa dunia pertarungan antara hak dan batil segera sampai pada final. Kalau babak final pemainnya pemain cadangan apa pemain inti? Mereka yang memperjuangkan hidup yang mengandalkan sunnah Islam tadi ini adalah manusia. Amin. Inilah keutamaan yang ada sekali ini. Allah. Jadi ya, jadi kita ada dalam baik, semuanya ini ada dalam baik, saya mana tadi? Saya waktu 5 menit lagi 5 menit lagi ya, jadi saya lihat ada 12 menit lagi 7 menit lagi dari sini, 2 menit lagi saya mana tadi? Ya, saya hanya satu nanti kalau kamu tidak butuh, bisa hidup di jalan kita. Jadi itu nanti bisa apa yang bisa. Dengan Nabi kita, kita belum pernah bertemu juga. Dengan Nabi kita saja kita belum bertemu. Bahkan kita belum bertemu. Allah akan menunjukkan Nabi. Dengan Islam saja. Jamaah. Jamaah subuh. Di mana saat perjamaah subuhnya? Di Masjid Kubawi. Bisa baca di sini dalam kitab Sobeli Rizalat. Lalu ini sebenarnya yang Masjid Kubawi, Masjid Kubawi, Masjid Kubawi akan sholat dipimpin oleh Al-Mahdi. Bagaimana aku mengalami dia? Imam kalian ada imam mana? Bahwa Islam itu sebuah waktu dan dia meluruskan sesuatu asal kalian. Tuh, semua meluruskan sesuatu. Meluruskan ada apa-apa sesuatu. Ketika imam mana sedang meluruskan sesuatu asal kaum muslimin pada saat Islam itu banyak kebahagiaan. Para kain, turunlah nanti semua orang saya dua kali ini. Ila taqata sahabati Ila si syaitu kalma'ah. Apabila melihat Tuhan keadaan kami keadaan dan lain dari dalam dunia. Ada habis untuk bina dan jalan. Baik Allah Allah saja tapi bila melihat Tuhan sebagai maka jadi sesuatu ini dia berlaku. Setelah dulu aku rasa Harun mau sejujur bahwa aku dengan ini. Wa inna khairun tibu khairi jasadi. Satu sumber yang takdir nazar harumnya tubuh Nabi Isa tercium sendiri sejauh pada orang kafir. Dan jika orang kafir menciumnya, hancur bagi kata mereka mati di dunia. Di sini, suara dia bersama. Imam Ali mengatakan, ada Nabi Allah saya. Mari-mari kita bisa tentunya, Imam Ali bersama. Imam Ali mendengar. Apa? Tapi inilah kemuliaan Tuhan yang mengatakan suara. Bisa saja makmum di belakang. Minna disolli Isa bin Maryam khalfah. Jadi keturunanku akan sholat di belakangnya Isa bin Maryam. Ia adalah Imam Mahdi yang 100 tahun terakhir di belakang Nabi itu. Maksudnya apa yang terjadi saat sebelum yang terakhir sebelum Maryam ada pada masa. Dia pada Muhammad bin Abdullah pada masa. Namanya sama dengan nama dan Maryam yang sama dengan Muhammad bin Abdullah. Dia dari Tuhan Tuhan Asa. Hari itu sudah. Hari ini kita sudah ada, dan ini sudah disampaikan oleh Ustaz Zulkifli Ali. Beliau sudah bertemu dengan seseorang yang mendengarkan sama Ustaz Zulkifli Ali, itu seorang bertemu dengan orang sudah ada yang lain. Tinggal menunggu orang saja. Khawatirnya saya, beliau akan muncul di badan saja. Rasulullah menyatakan di mamanya akan dibayar untuk semuanya. Saat itu, tidak akhir dari berkati akan banyak masjid dan pelan berkata Allah. Bahkan seperti salah sila dan banyak yang berkata bumi di mana itu sih Imam Ali yang berkata pada hari kami ini bukan apa? Bulan Agustus. Maka bulan Agustus mau ngajar dengan kebaikan? Kalau bulan Agustus seperti itu mau lulus dan itu bukan kemana? Apa jadi ini kalau salah satu mereka? Kalau aku suka sendiri, saya khawatir bahasa kita. Saya khawatir ini pemilu kali ini. Sudah bertemu dengan beberapa orang yang saya pandangan saya dan pandangan yang saya sempat. Salah satu dua orang itu Pak Cipta. Jadi gimana saya tanya kepada kita dan para tim Pak Cipta. Insya Allah, Indonesia akan dihubungi dengan kita bisa. Kok bisa? Saya bacakan hadis sebelum. Al-Sawman Al-Nahu Sabi Nabi SAW Yaqul dari Sawman ini dalam Sahih Muslim Syarikat Nawawi dia mendengar Rasulullah bersabda Inna Rabbi Sama Yal Arda sesungguhnya Allah membentangkan bumi ini untuk bumi yang tadinya berat di dinding datar hatta wala itu masyarakat Allah Bapak Iman sehingga aku melihat kaya yang terbentang dari timur hingga ke barat bumi dari bumi sebelumnya bukan kepada Allah di bumi Allah mengatakan Ben, kemudian watani akan sering dan Allah memberikan kepada aku dua pusaka Al-Ahmaru wal-Abyadu, pusaka merah dan pusaka putih. Sekali lagi, wakatanya yang terusin, dan Allah berikan dulu pusaka yang berlaku. Al-Ahmaru wal-Abyadu, pusaka merah dan pusaka putih. Wakatnya Allah mati, dan Allah waktu yang bersama nanti, saya berkumpul-kumpul sama sahabat yang ini, dan kembali kekuasaan, kuasa itu itu para dari yang tidur. Allah bangkitan Islam yang Rasul sempat katakan kembali kekuasaan semua dunia pada timur hingga utara dikritik untuk bersama merah dan kekuasaan. Sudah bertanya kepada Syekh Abu Bakar, saya punya bukti di Al-Aqsa, saya sudah di sini, saya keluar dari pintu ke sebelah kiri, pintu ke sebelah, karena setahu saya tiba-tiba ada seseorang yang pada zaman lain ternyata ketua MUI nya Palestin, ketua Ketua Ketua Palestin, siapa? Syahriah Kepala Palestin. Baik, akhirnya dua menit ini. Dua menit ini, baik-baik, ternyata bersiap di Kepala Palestin. Saya pernah juga saya tidak ingin juga sama badan Indonesia. Kita sekitar dengan bahasa yang sama Solo. Dia masih ingat saya pernah bertanya kepada dia, bertanya di sini. Apa yang kita hadapi ini? Kita kemana kalau kita mendengar sendiri itu? Bagaimana pandangan anda tentang hal ini? Apakah anda terkait dengan sendiri dengan bahasa dan bendera kami dengan Indonesia? Apa kata Bapak Ibu? Anda tadi punya dari apa yang mau kaya itu? Tidak sudah sebuah. Tapi apa kata Bapak Ibu dalam ceramah resminya? Dia mengatakan, dalam kata ini hebatnya, kita ini akan kuda Palestine, atau yang diawami, walau tak terbiya, walau tidak ada yang lakinnana na'taqid anna nasrata min Allah satahduru ala yadaykum ya Indonesia. Kami tidak berharap merdekanya Palestina kembali ke Al-Quds kepada perempuan kaum muslimin. Kami tidak berharap kepada bangsa Arab, tidak pula kepada barat dan PBB. Tapi kami yakin pertolongan Allah akan datang dari tangan kami yang di Indonesia. Allah Akbar. Allah Akbar. Siap memimpin kepada kita. Berapa tahun lagi? 5 tahun lagi siap. 5 tahun untuk kematian lama dan kita bersih. Agar kita layak dipilih Allah untuk memimpin kebangkitan Islam. Pastikan kita juga masih terbaik. Bagaimana caranya? Ukur kebaikan kita dari badan kita dengan kehebatan khusus. Siapa Muhammad Al-Fatih? Dan kelahiran yang sudah disampaikan kepada Allah. Lalu tahanan Konstantinia. Malahnya ada Nabi Wahdi Tuhan. Sungguh Konstantin Allah akan dibebaskan. Kalau maksudkan, maka sebaik-baik pemimpin dan pemimpin yang memimpin membebaskan Konstantin Allah. Dan sebaik-baik maksudkan, kalau maksudkan yang membebaskan Konstantin Allah. Apalah hasilnya? Itu yang akan maksudkan. Bentuk tarbiyah diri dan bangsa. Tarbiyah diri dan tarbiyah bangsa. Dua atau mesti tarbiyah diri dan tarbiyah bangsa. Pada kali ini kita bisa sampaikan kepada teman-teman yang maaf. Maaf jika saya banyak kesalahan kembali. Ya, ya sudah lagi kalau kita sudah sampai. Terima kasih saya beli Mas Bito. Mas Bito. Bisa apa kalau terima kasih kepada sahabat kami ini yang telah berikan kausiannya mulai dari beliau bercerita tentang Nabi Adam hingga keadaan kita sebagai umat akhirat di zaman ini. Alhamdulillah, ini kita masih ada waktu. Jadi, mungkin untuk sahabat yang ingin bertanya bisa dituliskan pertanyaannya di kasihkan ke panitia di sebelah kiri itu sebelah barat. Kemudian untuk cuma mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaan saya itu yang memimpin masa itu khilafah atau imamati? Apakah imamati itu khilafah? Jadi bagaimana mengumpulkan Kesempatan jawab itu masih jawab. ini adalah yang satu tempat. Jadi momen ini dia mau dimana? Lima Allah yang berada. Lima Allah itu bukan lima yang lain. Karena lima yang tadi. Nama karena setelah lima Allah berlambat itu nanti akan ada yang menjadi pesan. Itu Allah tadi. Jadi ketika Imam Ali memimpin, maka pasti yang terima, pasti khilafah akan menjadi imam kedua. Maka beliau ini lagi sebelum dan kekhilafahan yang beliau pimpin itu sama dengan kekhilafahan yang dipimpin oleh Allah pasti imam. Beliau pasti al-Mahdiyin, disuruh panggil, karena mereka jawab kepada orang Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, maka disebutnya al-Mahdiyin, itu satu orang al-Mahdi. Jadi sama al-Mahdi ini dalam Allah. Beliau akan memimpin 7-9 tahun. Kalau sekolah itu sempatakan, banyak kesulitan Allah, banyak orang mati, serta ada sanawan. Kalau serta dia ada sanawan, kalau is ada sanawan. Atau beliau akan memimpin di jalan yang mati di bawah ini, antara 6 tahun, atau 8 tahun, atau 9 tahun. Ayat haji aja, yaitu 7-9 kali musim haji. Jadi dihitungnya dari musim haji. Ini yang perlu dibayar dan beliau sebagai khalifah maka sesuatu pemimpin yang disama satu kepada khilafah dan ketika khilafah itu ditegak bersama maka tidak ada lagi nasionalisme obat itu kan ya karena khilafah itu bukan ancaman nasionalisme mau disampaikan mudah-mudahan selama saya ini sampai kepada Bapak Profesor Dr. Henry Yono kami dalam jendal anda salam untuk judul-judul Pancasila versus Bapak Salam harusnya judul-judul adalah Pancasila versus Komunis. Kenapa bukan ancaman? Anda keliru dan bahaya jika ada meyakini perkataan Anda yang berbahaya. Saya masih ini karena saya muslim dan saya tahu nama Anda Muhammad kan? Haji kan? Artinya Anda muslim. Sebagai seorang muslim saya wajib masih ada. Cabut kata-kata Anda, perbaiki tulisan Anda. Jika Anda meyakini khilafah ini adalah ancaman, maka nasib Anda akan seperti Mustafa Kemal. Lalu bagaimana nasib Mustafa Kemal? Untuk bertahun-tahun, 2 tahun lebih tubuhnya membusuk, tapi masih hidup. Organ tubuhnya sudah tidak berfungsi. Dia mengalami panas yang luar biasa dan dia mengalami kesakitan sampai ceritanya terdengar sampai itu juga besar. Saking panasnya, bukan sering tidurnya. Di bawah sering itu ada es di seluruh tubuhnya karena saking panas. Itu luar biasa. Kemudian di saat kematiannya itu tanah menempel di kepala kota dan kemudian menjadikan dan ketika dia sudah mati di saat dikuburkan besoknya jasanya sudah ada di atas sana bumi tidak mau menerima Allah harapkan bumi menerima jasa dikuburkan lagi ditutup pakai besi dan ternyata besoknya tetap ada di atas sana Allah harapkan kemudian akhirnya di mana? Kalau musuh dari jasa dia sehingga dia minta tidak ditanam tapi disimpan di atas gunung di pusat bukit ada museum di atas museum itu ada marwan tapi atas marwannya supaya tidak berubah dan tidak berubah itu nasib Mustafa Kemal biar ibu waktu datang jadi mas-mas jadi yang penting jadi apapun tidak tapi ketika Rasulullah memimpin tidak ada negara yang ingat tadi kita 30 pemimpin 1315 tahun dan tidak membantai yang dilakukan kaum muslim genosida seperti yang mereka lakukan pada Palestina, Iran, Afghanistan tidak ya? Ada tidak perang dunia yang kedua salah satu terjadi tidak ada perang dunia artinya Islam tidak ada perang dunia karena sekarang ini bapak satu itu adalah bapak kalau mau bapak dulu bersama saya itu kenapa memang berarti ancaman manusia tapi Allah salah menurut dia tidak menyalahkan resikonya besar kalau tidak percaya kita saksikan akhirnya kita berdua Allah Allah Allah sudah kali pak terjauh tidak baik sudah bahas terjauh dan itu hanya 7-9 tahun nah, setelah Imam Mahdi wafat Imam Mahdi akan disolatkan di kalau menurut saya Syam sudah akan disolatkan di Syam di Palestina antara Palestina dan Syam yang kedua yang menyolatkan memimpin sholat itu adalah Nabi Isa. Jadi dipimpin oleh yang berikutnya bukan Nabi Isa, tetapi Allah Tani. apakah ini hanya satu tahun? Hanya satu tahun. Ini apa? Kalau apakah ini hanya satu tahun? Tidak hanya satu tahun, karena setelah itu manusia akan dicabut nyawanya secara oleh sebuah angin yang bernama angin dingin yang berhubus dari bumi Hijaz. Hijaz adalah satu tempat antara Mekah dan Madinah. Ahmad Fadli hanya memimpin satu tahun saja. Di sini Allah akan mencabut semua nyawa orang beriman. Apa iman yang sebesar biji sawi? Allah akan mencabut. Dengan apa? Dengan sebuah angin yang memiliki sebuah sekolah. Besar lagi tinggi. Diberi nama ini. Kenapa sebuah angin tidak asal? Membuatnya. Ibu Allah akan mencabut. Jangan senang ya. Kenapa tidak asal? Mencabut nyawa ini. Dan tak apa lah ini karena kita ini sebagai minimal tidak terus. Tidak ada salam pun yang kena mati hari ini. Apa ini? Iman sisa di salat dan minyak dan minyak. Ayatnya sudah dulu lah sebabnya itu sisa kemudian tubuh. Saya sudah hukuman kalau di sisa. Tidak punya iman pas sisa. Itu berarti ini sisa di lapar. Lapar dan minyak. Kita semua menyebutin lapar. Tapi sisanya kalau gila. Jadi memati berarti itu lapar. Itu kan mereka hubungnya mungkin satu lalu dia kata dari sini atau waktunya habis dan mau karena sudah dia lalu sekarang kemudian tujuh wah tujuh menit tadi baru jadi ada yang mungkin terakhir kata untuk jangan berbicara kemudian bisa tahu kemudian nanti kita bisa bertemu lagi sebelum kita bertemu lagi mungkin ada salah satu kata-kata pesan untuk jemaah sana. Jadi nanti kalau misalnya kita berdoa, dia akan memberikan. Ya, itu kita mau mohon kalau sih sudah semua berdoa. Tapi pada pemuda, pada pemuda kita di mana besar dunia, dua di antaranya saya akan langsung. Yang satu saya pikir bukan besar, tapi nanti kita mau kalian. Itu saya akan mengatakan bahwa itu waktu itu orang tua orang tua. Satunya lagi dari Afghanistan, seperti itu. Satu lagi dari tahun 2012. Mereka mengatakan yang sama. Pada kata mereka, bahwa PMI yang akan memimpin kebangkitan Islam itu di Indonesia. Dari itu jangan mencewakan mereka. Soalnya itu pasti, sebenarnya sebagai itu, kita mereka sangat paham tentang bangsa Indonesia. Jika ada orang-orang ketika kita bantunya. Kenapa? Karena kita jadi orang mulai akan memimpin dan membebaskan. Inilah kata-kata Rasulullah yang tadi baru. Ingat, ada 50 dan Palestina biasa pemimpin dan membebaskan. Semua pemimpin dan membebaskan. Padahal mereka tidak sering berada, tidak sering janji. Apa yang dikatakan Rasulullah ini? Dan yang sedia itu kata Rasulullah. Yang berdosa, inna ladina sayuharrukum min zurri Yahuda wajudah adunah aksa ala dihadifah ya seperti pun muslim dulu kan sesungguhnya aku membebaskan kalian dari kesulitan yang ini dan membebaskan aku sekarang kalian kalau saudara-saudara kalian sekarang tanya kan sama orang biasa itu mimpi maka kita sebagai orang Indonesia punya kewajiban untuk memperjuangkan mimpi sanggup mewujudkannya? Siap untuk memimpin kebangkitan Islam? Ya Allah, kami yakin kau maha kuasa. Kami yakin kau maha mendengar ya Allah. Kami yakin kau maha melihat. Dan kau maha bijaksana. Berpunyai segala apa-apa. Yang sesuai apa-apa. Tapi demi Allah. Dan itu sesuai demi Allah. Tapi juga ada kata-kata. Itu kami gunakan. Jadi menegakkan kami waktu. Jadi memang kau memilih kami. Kau bisa dihidup. Kami sedih kita dapat. Mereka dari dia ini. Tanya kepada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا وافيا مبرورا مرسلا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد محمد يزيد القلوب بأبوابها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على أبي وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعت. اللهم اجعلنا من أشد الناصرة نقول لك في عبدك علينا ونقول بذنوبنا اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط المستقيم بجلالك الكريم يا أرحم الراحمين ويا رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وكنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أنزل الكتاب سريع الحساب يزل الأحزاب. اللهم أنزل الكتاب ومزي السحاب وحاسب الأحزاب. اللهم زدهم وزلزلهم وانصر عليهم. اللهم أنت عبدنا وناصرنا لنحرر من اسرائيل ولعباده. اللهم انت ربنا وربهم وكرمنا بيدك وانت ويقبلهم انبياء يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اللهم انك انت عفو تحب العفو فاغفر لنا يا كريم. اللهم فاسر المسلمين من المستضعفين في سوريا. اللهم أمن المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم أعز المستضعفين من المسلمين والمسلمات في كل مكان على المسلمين. اللهم زمنا لنا هذه الفرسية. اللهم زمنا لنا فانتن تجد الله بالقبول وانصر الله المسلمين في بلاد الناس بجميع دين امرنا. اللهم انت الامر العامل لكل الى الصديق الى الدنيا والى صحبه الدنيا والاخره. ربنا اهدنا بكل مسار واقبحها مسار واقبحها مكان سبحان ربك رب العزه عما يصفون.